ku cipta untukmu yang terindah. Semoga dapat meluluhkan segala keraguan. Semoga dapat menghancurkan kerasnya batu prasangka. Aku takkan melupakanmu, takkan meninggalkanmu, takkan menduakan cintamu. Ku bersumpah aku tak ingin mengingkar janji, tak ingin menjadi duri, tak ingin menjadi api cinta yang membara. Beriku

Berulang kali aku percaya, namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap, aku bintangmu. Kurangi dirimu dengan cintaku. Agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta, setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Dududum dududah, dududum dududah, dududum dududah. Bila kau malam gelap, aku bintangmu. Terangi dirimu dengan cintaku. Agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta, setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Tak pernah telah berikan maaf demi sumpah cinta yang pernah kita ucapkan. Aku hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari hilafku, mencoba berubah segalanya. Mungkin ada kesempatan untukku. Datang dan pergi, cinta bisa kemana saja yang mungkin.